Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut pembahasan pada sesi yang ke-16. Sekarang masuk fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Lihat pengertiannya. Al-fi'ilul mudhari'u huwa fi'ilun dalla ala hadasin fi zamanil hali wal mustaqbali. Fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja dalla yang menunjukkan ala atas hadasin peristiwa fi di zamanil hali waktu al hali sekarang wal mustaqbali dan akan datang. Mislu contoh. Yaktubu sedang atau akan menulis. Lalu yakra'u sedang atau akan membaca. Lalu yajlisu sedang atau akan duduk. Lalu yashrabu sedang atau akan minum. Coba diulang, yaktubu sedang atau akan membaca. Yaqra'u menulis ya. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Yajlisu sedang atau akan duduk. Yashrabu sedang atau akan minum. Jadi untuk waktu sekarang atau akan datang. Nah, sekarang kita lihat kata Ustaz Aceng Zakaria halaman 19. Wa alamatuhu dan tanda-tandanya. Tanda-tanda apa di sini? Tanda-tanda fi'il mudhari. Dan tanda-tanda maksudnya tanda-tandanya, yaitu nya di sini fi'il mudhari. Makana fi awali ihda ahrufi anaitu. Yaitu maka nafi jika di awalnya fi di awalihi awalnya makanan gak usah diterjemahkan. Jika di awalnya ada ihda salah satu ahruf huruf dari ana itu, kemarin saya sebut Anita kan. Nah, ini disebut aneh itu. Kayak Ustaz Aceh gak suka Anita kali ya, jadi aneh itu aja. Atau belum pernah ada nama Anita. Yaitu berarti ada 4 huruf, diawali 4 huruf ciri-cirinya. Hamzah, Nun, Ya, Ta. Disingkat, aneh itu. Yo Anita ya terserah, ini baru singkatan. Contoh yang diawali dengan hamzah, ciri-cirinya diawali dengan hamzah. Aktubu, aftahu, akra'u, ajlisu, ashrobu. Apa ini domir apa tadi? Ana kan? Nanti ana. Nanti kita bahas nanti. Ada ana, ini ana. Kalau a itu ana. Kemudian nun. Naktubu, naftahu, nakra'u, najlisu, nashrobu. Kalau aktubu yang baris pertama tadi semua artinya saya. Saya menulis, saya membuka, akra'u saya membaca, ajlisu saya duduk, ashrobu saya minum. Saya ulang. Aktubu, saya menulis, aftahu saya membuka, akra'u saya membaca, ajlisu saya duduk, asyrabu saya minum. Sedangkan ada yang diawali dengan nun. Kalau nun ini untuk nahnu, kami. Naktubu, kami menulis, naftahu kami membuka, nakra'u kami membaca, najlisu kami duduk, nasyrabu kami minum. Kemudian ada yang diawali dengan ya. Kalau di sini artinya dia. Yaktubu, dia menulis, yaftahu dia membuka, yakra'u dia membaca, yajlisu dia duduk, yasyrabu dia minum. Kemudian ada yang diawali dengan ta. Ta ini untuk kamu. Taktubu, kamu menulis, taftahu kamu membuka, takra'u kamu membaca, tajlisu kamu duduk, tashrabu kamu minum. Itu semua diawali dengan, ada yang dengan hamzah, ada yang dengan nun, ada yang dengan ya, ada yang dengan ta. Ya, disingkat apa? Anaitu. Nah, sekarang lompat dulu ke halaman berikut. Tasrifnya tinggal dulu. Al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari dibagi dua juga sama seperti fi'il madhi tadi. Ada yang ma'lum, ada yang majhul. Ma'lum itu kata kerja aktif. Kalau majhul? Majhul apa? Pasif. Kalau ma'lum itu pelakunya diketahui, kalau majhul pelakunya tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Bisa jadi sudah terkenal, masyhur. Bisa jadi ya, sudah bahaya kalau diberitahu. Maka disembunyikan. Nah, sekarang kita lihat ma'lum dan majhul. Ini ada cara pembuatannya lagi. Lihat. Yang ma'lum lihat, yaktubu. Yaktubu artinya apa? Sedang, dia sedang menulis. Yaktubu ya. Lihat majhulnya jadi apa di situ? Yuktabu. Harokat akhirnya berubah enggak? Enggak kan? Tetap ya ini ya, tetap ya. Yang berubah di sini. Depan itu fathah jadi dhamma, sukunnya tetap sukun. Sebelum terakhir itu fathah ya, di sini jadi fathah, ini dhamma jadi fathah. Lihat perubahannya nih, ini jadi ini. Ya kan? Kemudian ini jadi ini. Yaktubu jadi yuktabu. Sekarang lihat lagi. Yaktubu berarti menulis. Kalau yuktabu ditulis, sedang ditulis. Yaftahu sedang membuka, diubah jadi yaftahu sedang dibuka. Yakra'u sedang membaca, kalau dibaca jadi yukra'u. Yashrabu sedang minum, jadi yushrabu. Udah kan? Iya. Insyaallah. Terus lihat sekarang di bawahnya. Al-fi'lul mudhari dibagi tiga lagi. Sebelum dibagi tiga itu, lihat tasrifnya dulu. Kita hafal tasrif lagi. Jadi nanti sore sambil renang di Gesing, sambil hafal tasrif. Yang penting bukunya jangan telas saja, jangan basah. Ya, dihafal. Tasrif ini loh, dua berarti fi'il madhi dan fi'il mudhari. Lihat kalau fi'il mudhari lebih rumitnya karena nanti berubah di depan dan berubah di belakang. Domirnya sama ya. Huwa huma humiyah huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Urutannya sama seperti itu. Jadi saya enggak tulis lagi ya. Nah, sekarang lihat. Lihat ya. Tasrif fi'il mudhari. Huwa yaktubu. Huma yaktubani. Hum yaktubuna. Hiya jadi ta. Hiya taktubu. Huma taktubani. Hunna yaktubna. Lalu anta taktubu. Sama seperti hiya ya. Hiya dan anta itu sama. Hiya anta taktubu. Antuma taktubani. Ingat kalau yang dua-dua itu biasanya ada alif nun di belakang. Untuk fi'il mudhari ada alif nun di belakang. Untuk yang dua-dua, antuma taktubani, antum taktubuna. Yang kalau laki-laki banyak itu biasanya ada waw nun di belakang. Laki-laki banyak biasanya pakai nun, waw nun di belakang. Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubina. Sama enggak dengan anti? Sama ya? Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubina. Namun ini salah ini sebenarnya. Ini harusnya antunna taktubna. Ya-nya dihapus. Taktubna ya-nya enggak ada. Itu dihapus, itu salah. Berarti sudah. Saya tulis ulang ya. Ini tak hapus ini. Huwa yaktubu. Huma yaktubani. Hum yaktubuna. Hiya taktubu. Huma taktubani. Hunna yaktubna. Ingat ini tak jadi ya lagi. Yakdubna. Anta taktubu sama dengan hiya ya. Ya kan? Antuma taktubani. Antum taktubuna. Anti taktubina. Antuma Fattubani. Antunna Taktubna. Ana Aktubu. Nahnu Naktubu. Sudah? Seperti itu. Berarti yang tadi dicoret, sudah dua kesalahan kita temukan nih. Taktubna ya. Lihat ini ya. Taktubna. Berarti taktubani itu nanti ada tiga. Untuk huma, untuk antuma, antuma. Ya tau? Itu yang huna itu yaktubna. Yaktubna. Jadi ini ta, ini ta, ini jadi ya lagi. Kalau ini ta semua depannya. Tolong diperbaiki. Kita lihat tasrifnya. Ayo, dari huwa yaktubu. Satu, dua, tiga. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubuna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubuna. Ana aktubu, nahnu naktubu. Sebisan mulai. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubuna, ana aktubu, nahnu naktubu. Sekarang ganti jadi yasjudu. Yasjudu. Jadi huwa. Satu, dua, tiga. Huwa yasjudu, huma yasjudani, hum yasjuduna, hiya tasjudu, huma tasjudani, hunna yasjuduna, anta tasjudu, antuma tasjudani, antum tasjuduna, anti tasjudina, antuma tasjudani, antunna tasjuduna, ana asjudu, nahnu nasjudu. Yakhruju. Satu, dua, tiga. Huwa yakhruju, huma yakhrujani, hum yakhrujuna, hiya takhruju, huma takhrujani, hunna yakhrujna, anta takhruju, antuma takhrujani, antum takhrujuna, anti takhrujina, antuma takhrujani, antunna takhrujna, ana akhruju, nahnu nakhruju. Sekarang yarji'u. Ingat ji-nya itu tetap ji. Enggak jadi ju. Jangan rancu. Ya, sekarang yarji'u. 1 2 3. Huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na, anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Sekarang yadhhabu, hanya tetap ha. Yadhhabu. Saking 1 2 3. Huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna, hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna. anta tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Diulang yadhabu, 1, 2, 3. Huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tadhabu, huma tadhabani, hunna yadhabna, anta tadhabu, antuma tadhabani, antum tadhabuna, anti tadhabina, antuma tadhabani, antunna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Sekarang yajlisu, li tetap beli, ya, yajlisu. 1, 2, 3. Huwa yajlisu, huma yajlisani, hum yajlisuna, hiya tajlisu, huma tajlisani, hunna yajlisna, anta tajlisu, antuma tajlisani, antum tajlisuna, anti tajlisina, antuma tajlisani, antuna tajlisna, ana ajlisu, nahnu najlisu. Yaftahu, yaftahu. 1, 2, 3. Huwa yaftahu, huma yaftahani, hum yaftahuna, hiya taftahu, huma taftahani, hum yaftahna, anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna, anti taftahina, antuma taftahani, antunna taftahna, ana aftahu, nahnu naftahu. Terakhir yaqulu. Namun nanti kalau a pakai a di depan jadi aqulu. Jadi panjang. Aqulu bukan aqulu, namun aqulu. A-nya jadi panjang. Ya, kita ulang. Yaqulu. 1, 2, 3. Huwa yaqulu, huma yaqulani, hum yaquluna, hiya taqulu, huma taqulani, hum yaqulna, anta taqulu, antuma taqtulani, antum taqtuluna, anti taqtulina, antuma taqtulani, antunna taqtulna, ana aqulu, nahnu naqulu, naqulu. Diulang yaqulu terakhir. Biar makan habis ini. Yaqulu artinya makan. Ya. Diulang. Ini ya, dipasif banget ini. Ya, huwa 1, 2, 3. Huwa yaqulu, huma yaqulani, hum yaquluna, hiya taqulu, hiya taqulu, huma taqulani, hunna yaqulna, anta taqulu, antuma taqulani, antum taquluna, anti taqulina, antuma taqulani, antunna taqulna, ana aqulu, nahnu naqulu, ana aqulu, nahnu naqulu. Ayo kita makan. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi malika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nanti mulai jam 2 ya. Mulai jam 2. Istirahat sudah dari jam 8 sampai jam 2 itu loh. Oke. Hafal 2 tasrif. PR-nya cuma hafal 2 tasrif tok. Nanti maju ke depan dites pakai fiil-fiil yang sudah ada tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.